بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan ما يستفاد من الآيات فائدة yang bisa diambil dari ayat-ayat ini. الأولى yang pertama منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره قياسا على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله. Tidak diperbolehkannya menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla di tempat-tempat yang dipersiapkan untuk penyembelihan bagi selain Allah Azza wa Jalla. Dikiaskan pada tidak bolehnya salat di masjid yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. الثانية yang kedua استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات. Disunnahkannya melaksanakan salat bersama jamaah yang saleh yang menyucikan diri dari terkena kotoran-kotoran. Al-thalithatu yang ketiga, isbatul mahabbati lillahi alal wajhil la'iqi bihi subhanahu kasairi sifatihi. Penetapan kecintaan bagi Allah Azza wa Jalla dalam bentuk yang layak baginya, seperti seluruh sifat-sifatnya yang lain. Arabi'atu yang keempat, al-hathu ala isbaghil wudu'i wat-tatahhuri minan najasati. Hasungan untuk menyempurnakan wudu' dan bersuci dari najis-najis. Al-khamisatu yang kelima, annan niyyata tu'athiru fil baqa'i, bahwasanya niat mempengaruhi tempat. Di mana tatkala sebuah tempat diniatkan padanya peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. As-sadisatu yang keenam, masru'iyatu saddidh dhara'i'il mufdiyati ila syirki. Disyariatkannya menutup celah yang menghantarkan kepada kesyirikan. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan عن ثابت بن الضحاك قال dari ثابت بن ضحاك رضي الله تعالى عنه beliau mengatakan نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. Seseorang bernazar untuk menyembelih seekor unta di buana. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia mengatakan, lalu Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'badu? Apakah di sana ada sebuah berhala di antara berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Qalu la. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan tidak. Qala, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, lalu apakah di sana ada perayaan di antara perayaan-perayaan mereka orang-orang jahiliyah? Qalu la. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi bi nadhrika." Tunaikanlah nadharmu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillahi wa la fi ma la yamliku ibnu Adam. Tunaikanlah nadharmu, karena sesungguhnya tidak ada penunaian nazar di dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak pula di dalam perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh Ibnu Adam. Rawahu Abu Dawud bi sana wa isnaduhu ala syartihima. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Hadis ini, ikhwan, dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 3313. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan ثابت بن الضحاك هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأشهلي الخزرجي الأنصاري. Beliau adalah Thabit bin Dhahak bin Khalifah bin Tha'labah bin Adi al-Ashhali al-Khazraji al-Ansari, seorang sahabat yang masyhur, sahabiyun masyhurun, mata sanat 64 min al-Hijratin Nabawiyyati. Beliau wafat pada tahun 64 Hijriyah. Nadhara an-nadhru lughatan al-ijabu. Nadhar secara bahasa bermakna mewajibkan. Wa syar'an huwa an yalzama al-insanu nafsahu bi syai'in min al-ibadati lam takun laziman 'alayhi syar'an. Dan nazar secara syariat, yaitu seseorang mewajibkan kepada dirinya sesuatu dari ibadah-ibadah yang sebelumnya tidak wajib baginya secara syariat. Buana hadbatun min wara'i yambu'a. Buana, pegunungan di belakang wilayah yambu'. Wathanun, al-wathanu kullu ma'ubida min dunillahi min qabrin wa ghairihi. Al-wathan, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla, baik berupa kuburan maupun yang selainnya. Idun, al-idu ismun lima ya'udu min al-ijtima'i ala wajhin mu'tadin. Al-id, nama bagi sesuatu yang berulang, berupa perkumpulan dalam bentuk yang di dalam bentuk yang rutin. Ala syartihima, sesuai dengan syarat keduanya, ayyan tabiqu alaihi syartul Bukhari wa Muslimin alladhi huwa ittisalu sanadi bil uduli ad-dabitina min ghairi shudhudhin wala illatin, yaitu bersambungnya sanad dengan para perawi yang adil, yang dhabit, tanpa shudhudh dan tanpa illah. المعنى الإجمالي للحديث, معنى secara global حديث ini, يذكر الراوي أن رجلا التزم لربه أن ينحر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة. الراوي menyebutkan bahwasanya seseorang mewajibkan kepada dirinya, untuk Rabbnya, bahwa ia akan menyembelih seekor unta di tempat tertentu dalam bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Waja'a yas'alun Nabiya sallallahu alaihi wasallam anit tanfidhi. Ia pun datang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang penunaiannya. Fastafsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dhalikal makan, hal sabaqa an wujida fihi shay'un min ma'budatil musyrikin. Maka Nabi alaihi salatu wasalam pun meminta perincian tentang tempat tersebut. Apakah ada sebelumnya? Apakah berlalu sebelumnya didapati padanya sesuatu dari sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik? أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه. Atau telah berlalu sebelumnya bahwa orang-orang musyrik mengagungkan tempat tersebut dan berkumpul di tempat tersebut. فلما علم صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير afta bitanfidhin nadri. Kemudian tatkala beliau alaihi salatu wasalam mengetahui kosongnya tempat ini dari perkara-perkara yang diharamkan tersebut, beliau pun berfatwa ditunaikannya nazar tersebut. Thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam an-nadra alladhi la yajuzul wafa'u bihi. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan nazar yang tidak boleh ditunaikan. Wa huwa ma kana al-mandhuru fihi ma'siyatan lillahi aw la yadkhulu tahta milkin nadhiri. Yaitu yang al-mandhur fihi, perkara yang dinazarkan berupa kemaksiatan kepada Allah atau tidak masuk di bawah kepemilikan orang yang bernazar. Tidak masuk di bawah kepemilikan orang yang bernazar, misalnya seseorang mengatakan, kalau aku sembuh dari sakit, kalau Allah Azza wa Jalla menyembuhkan penyakitku ini, maka aku akan bersedekah kepada 100 orang miskin dengan hartanya fulan, misalnya. Ini tidak boleh. Tidak boleh ditunaikan. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi al-man'a min adh-dhabhi lillahi fil makan alladhi kana fihi wathanun min awthanil jahiliyyati aw fihi 'eedun min a'yadihim walau ba'da zawalihi. Bahwasanya di dalamnya terdapat larangan dari menyembelih kepada dari menyembelih hewan sembelihan untuk Allah Azza wa Jalla di tempat yang sebelumnya di dalamnya terdapat berhala di antara berhala-berhala jahiliyah, atau di dalamnya diselenggarakan perayaan di antara perayaan-perayaan mereka, walaupun setelah hilangnya perkara-perkara tersebut, baik berhala maupun perayaan jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.